أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدين والدين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما حضرين يعني رحمة الله الحمد لله pertama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wataala betapa banyak nikmat Allah yang kita terima. Selawat salam kita haturkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Rasulullah, insyaAllah pada pagi hari ini kita akan berbicara tentang fikir-fikir banyak masalah yang kita hadapi, terutama ketika kita berbeda dalam hal hukum berpikir, di antaranya yang sering terjadi maka dibekasi sampai ribut dan berkelahi gara-gara setelah sholat ada orang tidak setuju berpikir berjamaah, kemudian yang satu mengatakan tidak boleh, ini bid'ah, dolar, hina. Yang satu lagi, kalau saya neraka, kalau itu saya mau bubing kamu, nah ini dibubing. Ya pada neraka mau bubing kamu, saya bubing dulu. Akhirnya dibubing dan setelah. Namun kita akan lihat dalam kondisi fikih bagaimana hukum-hukum pendapat para ulama tentang masalah-masalah seputar fikih. Jadi ini makhluk. Pertama, hukum berpikir jelas tidak pikir disunahkan di setiap waktu kecuali waktu yang dilarang seperti buang hajat dan seperti kalau khutbah lima jelas kita dengarkan khutbah dilarang pikir pikir saja dilarang apalagi tidur nah. Kita baru bangun atau mungkin berbicara jamaah baru bangun kalau sudah disebut Allah mafir dari muslimin dan muslimat itu baru bergerak. Ketika buang hajat sama tidak boleh berpikir. Kemudian Allah menyuruh kita berpikir di berbagai ayat dan hadis. Pikir Fadruwah bin Nahirah yang jelas pikir dalam surat seperti Al-Qur'an, membaca Quran, azan, qomat, menjawab salam, membaca bismillah ketika menyembelih subhanallah, membaca bismillah ketika makan. Ada hal menarik dalam hal membaca bismillah ketika makan. Kadang kita tidak menyadari Allah Subhanahu wa taala menginginkan hal-hal yang baik di balik perintah, namun terkadang kita merasa diperintah merasa berat, dilarang merasa berat. Akhirnya diperintah tidak dilaksanakan, dilarang dilanggar. Karena tidak melihat fadilah atau faedah dari yang diperintah. Perintah. Saya ada waktu itu agak kebingungan karena pembolakan memegang kunci. Jadi dia masuk kamar melihat, ini melihat, ini. Terus saya tanya kepada beberapa ustaz, ada yang bilang begini, saya pernah mengalami hal tersebut, atau pernah ditanya seperti itu, saya jawab begini, anaknya disuruh membaca bismillah setiap makan. Kenapa? Karena jin yang ada dalam badan tersebut ikut makan beserta makanan yang tidak dibacakan bismillah. Kemudian kalau terus-terusan dibacakan bismillah, dia akan kelaparan, paling antara dua, mati dan keluar dari tubuh atau kabur. Ternyata membaca bismillah itu melindungi kita dari salah seperti mereka berpikir. Ada menarik lagi, orang memuji tidak berpikir. Jadi seorang sahabat, dua orang sahabat malu pada waktu itu tidak ada kamar mandi di rumah-rumah yang ada kamar mandi umum bareng. Ketika dua orang sahabat sedang mandi, yang satu lagi melihat titik dari tak samanya itu bagus sekali. Langsung memuji tanpa mengucapkan subhanallah. Akhirnya satu pingsan kena alain. Ketika dibawa ke Rasulullah, Rasul bertahu, kamu tadi memuji temanmu ya, kamu tidak pakai subhanallah ya, kamu tidak pakai Allah ya. Kata Rasulullah, kalau memuji pakai ma'amu'allah, subhanallah, bisa terjadi, bisa kena alain. Alain itu sekarang anak kecil kita pergi, badannya ngomong sekali yang terjadi besok jadi sakit. Kenapa? Harusnya subhanallah sekali anak ini, ma'amu'allah, anak ini pintar sekali. Jadi berpikir dalam setiap saudara situasi ada yang namanya alain. Alain itu lebih keras dari diri. Boleh pikir yang haram buat Jumat, berpikir dengan kalimat yang mengandung kemunyikan. Nah, ini bisa terjadi merugikan orang sakit dengan membaca sesuatu tidak dipahami apa yang dibaca. Nah, masalah kenapa? Karena Rasulullah ketika ditanya sahabat, Rasulullah kami mengubah kesimpulan dengan rukyah. Bacakan dulu kepada saya rukyah ini seperti apa. Jangan-jangan terdapat sesuatu yang musyrik. Dan memang dalam bacaan doa, saya pernah mengalami diberi doa ketika dibaca, maklum waktu itu sedang semangatnya belajar bahasa Arab, seluruh kata saya cari artinya. Setelah dari kamus tidak ada artinya. Saya tanya kepada yang menulis doa ini tidak ada artinya. Memang itu ditulis berdasarkan hitung-hitungan huruf dan tidak bisa dipahami dengan kata. Oh, kalau begitu itu nggak mau saya. Karena doa sedikit itu harus kita paham. Ini contoh sahabat waktu itu mengucapkan zikir dan dilarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu assalam. Tidak boleh doakan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf, Allahumma anta salam, anta salam, wa ilaihi yaumul salam. Itu kan mendoakan keselamatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian kita ingat Allah, ingat kalau ada zikir. Dalam hal ini, zikir lebih afdal dari jihad. Alhamdulillahikum lillahi amalikum, wa adhikala inna manikikum. Disebutkan jihad kalah dengan zikir. Oh, ini kadang kalau begitu bukan jihad yang paling hebat, kecuali orang yang berangkat ke medan jihad dengan harta dan jiwanya pulang tidak dapat apa, tidak ada apa-apa, nah, hartanya hilang atau juga jiwanya yang meninggal di medan perang, itu lebih baik pada. Jadi dalam hal ini zikir lebih afdal daripada jihad. Kemudian ini memang ada pertanyaan, apakah zikir lebih afdal dari jihad? Rasulullah SAW ditanya, manusia mana yang paling afdal yang menjawab seorang mukmin berjihad di jalan Allah dengan jiwa dan hartanya? Bagaimana menggabungkan hadis ini dengan hadis zikir? Jadi hadis mengatakan zikir lebih afdal dari jihad. Hadis ini mengatakan seorang mukmin berjihad di jalan Allah dengan jiwa dan hartanya. Bagaimana menggabungkan hadis pertama yang mengatakan zikir lebih afdal, hadis kedua yang mengatakan jihad lebih afdal? Para ulama mengatakan zikir syarat sebuah amal menjadi sempurna. Salat ada zikirnya, ketika saum ada zikirnya, ketika haji ada zikirnya, semuanya ada zikir. Barang siapa beramal dengan zikir, barang siapa beramal dan tidak ikut dengan zikir, dalam hati amal tersebut tidak sempurna. Dari sini zikir menjadi amal paling afdal. Jadi yang paling afdal yang paling banyak. Saum yang paling afdal yang paling banyak zikirnya. Haji yang paling afdal yang paling banyak zikirnya. Ya maklum nanti kita akan saum kurang dari 2 bulan. Apa yang sering terjadi? Banyak yang bisa menahan hal-hal yang membatalkan saum, tapi banyak yang tidak bisa menahan hal-hal yang membatalkan pahala puasa. Kalau membatalkan puasa, kita bisa makan minum puasa, tidak makan tidak minum puasa. Tapi yang menahan membatalkan pahala puasa, kami bisa dibukur. Puasanya sah, pahalanya tidak ada, kenapa? Bukur. Oleh karena itu, memperbanyak berpikir di bulan puasa daripada mengakukan hal-hal yang menghancurkan pahala puasa. Oleh itu hadirin muslimin, jadi di sini pikir nempel di mana-mana, kalau jihad tidak nempel di mana-mana, maka itu paling afdal. Jadi jihad terbaik yang paling pikir. Maka jika berperang pun Allah mengatakan baghdul qahar, baghdul qahar, baghdul qahar. Kita disumber berpikir ketika dalam keadaan berhadapan dengan musuh. Dengan hadirin muslimin, ini kesimpulannya, amalan apapun yang terbaik adalah yang paling banyak dikirimnya. Ada hal ini, daripada yang menyimaknya saja. Mufarridun mendahului kalian. Sahabat bertanya, apa Mufarridun? Beliau berusaha menjawab, orang yang banyak dikirimnya, baik laki-laki atau perempuan. Nah ini jadi masalah ketika ada orang yang memperbanyak dikir, tapi diberi hukum, alih-alih mendapat pahala itu neraka. Sebagai contoh, ada orang tidak memandang zikir berjamaah seperti tadi, tidak boleh sendiri-sendiri. Rasulullah tidak melakukan disuruh berzikir oleh Allah, disuruh berzikir oleh Rasulullah. Tapi kalau mau berzikir, kadang-kadang di sebagai contoh lain, angkat jenazah ke kuburan. La ilaha illallah. Ada satu hari saya menghadiri juga prosesi pemakaman yang melarang zikir ketika mengangkat mayit ke kubur. Apa yang terjadi? Yang hadir waktu itu tidak ada yang zikir, yang kemudian pada main HP dan BBM. Pantes ada yang mengatakan daripada ngobrol yang tidak ada, itu harus pikir saja, lebih bisa mengambil pelajaran dari kematian kedua mayit di hadapan BBM di tangannya, ada apa? Parangan. Tapi nah, ketika penguburan sama ada yang itu, ketika ditanya kenapa anda berpikir ketika mengangkat mayit daripada melantur di sana kemarin, kita kondisikan bahwa kita berdiri kepada Allah, kenapa ada yang meninggal, pelajaran bisa kita ambil bahwa kita pun akan seperti orang-orang tersebut yang sudah meninggal. Nah, kemudian Allah mengecam munafik yang berdiri sedikit ketika sholat. Allah Ta'ala, wa ila qawmu ila sholati, qawmu usara, kalau mereka sholat, mereka malas-malas, yu'una an-nasa, wa la yaitu'unallaha ila qawmu. Mereka bermaksud dia di hadapan Allah manusia dan tidak berpikir kecuali sedikit. Jadi sholat sedikit demi sedikit munafik. Oleh itu Allah ila qalilan. Sholat tapi malas. Sholat tapi ingin terpuji Tuhan. Dan subhanallah, kita memang Allah di zaman Rasulullah ada seorang munafik, sholatnya itu datang ke masjid lebih dulu dan pas di belakang Rasulullah sholat. Tapi munafik, yaitu Abu Bakar Al-Baghdadi. Kalau Rasulullah datang dia berdiri, kemudian memberitahu kepada semua orang bahwa ada Rasulullah itu. Tapi hebatnya sholat dia selalu di sholat pertama. Tapi munafik. Bagaimana? Munafik. Karena ketika Rasulullah berperang melawan Bani Nadir, melawan Bani Nadir, kaum Nadir mendukung musuh Rasulullah untuk mengalahkan Rasulullah. Sholatnya bersama Rasulullah, kalau perang melawan Rasulullah hanya sholat. Nah itu Nadir sholatnya juga hanya sekedar riak. Jadi berzikir, sedikit berzikir, di antara cara ciri orang munafik. Alhamdulillah, memang Allah ibadah apapun disyariatkan untuk berzikir kepada Allah. Jadi ada fenomena seorang ustaz mengatakan Al-Ustaz di Masjid Muhammad Al-Ghazali menulis tulisan berpikir, berpikir kan mengingat. Tapi yang sering terjadi, semakin berpikir lupa sama Allah. Maka di sini pikir apa lupa? Pikir kan ingat. Oleh karena itu, berpikir itu ingat Allah. Maka setelah berpikir bukan teman. Setelah berpikir itu apa? Memang ada ketika kita ingat, tapi setelah berpikir itu kita tambah ingat kepada Allah, tambah takut melakukan larangannya, tambah semangat melakukan perintahnya. Setelah berpikir, bukan sebaliknya. Setelah berpikir justru maksiat jalan. Kenapa? Pikirnya tidak ingat kepada Allah. Maka itu seluruh ibadah disyariatkan dan tujuan anda berpikir agar kita ingat kepada Allah. Sesungguhnya aku ini adalah Allah, innani Allah dari amrilah ana fa'budni wa aqimi sholat li dzikri. Dirikanlah sholat untuk mengingat. Jadi hadirin yang Allah sering terjadi sholat yang dilaksanakan, tapi kalau dalam kehidupan tidak mau memanai kehidupannya dengan Allah. Sesungguhnya zikir membuat kita ingat kepada Allah. Maka kita perlu mewarnai kehidupan dengan Allah. Dalam ayat disebutkan sibqallahu wa nahnu lahu sibqan wa nahnu lahu aminun. Kita mewarnai kehidupan dengan Allah. Kenapa? Karena kita ibadah kepada Allah. Wa nahnu lahu aminun. Yang sering terjadi berpikir ingat kepada Allah, tapi kehidupan tidak diwarnai dengan Allah. Ya maaf, seperti para artis yang menjual aurat tapi umrohnya sama. Rezekinya ibu ambil dari hal maksiat, kemudian pikir kepada Allah. Tidak ada rezeki. Penyanyi lalu yang sering seronok, pergi umroh, setelah umroh langsung ke konser dangdut dengan benar. Pikir yang tidak mau hasil. Di sini juga inna man yadhkuru Allah fi dzikrillah azza wa jalla wa salat wa qira'atul Quran. Masjid itu untuk berzikir kepada Allah, salat dan membaca Al-Qur'an. Jadi berzikir untuk mendekatkan diri kepada Allah. Sekali lagi yang sering terjadi zikirnya lagi akan tetapi tingkah lakunya tidak diwarnai dengan Allah. Ini semua Allah selalu bersama kita. Yang tadi bismillah di mana-mana mungkin cerita yang sangat masyhur. Hanya sekedar bismillah, bismillah, bismillah. Tidak ada yang mendolimi, akan mendolimi justru bismillah mengindungi dia. Jadi orang ini selalu bismillah, bismillah, bismillah dalam kita ukur dulu dia. Seorang istri selalu mulai bismillah, bismillah ketika suami segala bismillah. Akhirnya ketika dia akan mengambil sesuatu di tempat diisi dengan lemahnya, ketika bismillah justru dia tidak terkena bahaya apa-apa. Bismillah, bismillah, bismillah. Nah ini masalahnya. Allah mengingat orang yang berpikir, sebaliknya Allah merupakan orang yang lupa. Jadi lawan yang berpikir bismillah. Maksudnya itu dalam surat Al-Hasyiyah berkata istighfar Allah katanya walas al-umur kalalina nasubah. Jadi lawan yang dikubah lupa kepada Allah. Lu ingat Allah dijaga, tidak ingat di bagaimana? Ya mau kita sering mendengar apalagi sekarang informasi luas kecelakaan di mana. Salah satu yang menunjukkan kita di rumah. Salah satu fadilah membaca ayat kursi setelah sholat apa? Melindungi kita dari sholat ke sholat. Salah satu fadilah berpikir pagi hari melindungi kita dari sore hari. Berpikir lagi sore hari melindungi pagi hari. Banyak hal kita yang tidak bisa didapat di dunia. Kemarin subhanallah, paman istri pagi-pagi dia tahu kerja karena usahanya itu mau menyewakan tenda. Dia pasang tenda, dia makan dulu, selesai makan, mau pulang, mobil sudah siap. Kebetulan dia butuh karung, nyari-nyari karung, jatuh, meninggal. Nah, ada terus. Kalau kita dalam keadaan berpikir, meninggal dalam keadaan yang menarik adalah makmumah ketika berdiskusi selalu banyak orang yang meninggal mendadak, memang kiri-kiri jalan banyak yang meninggal mendadak. Cuma yang penting jangan sampai diakhiri ini dengan manusia. Kalau kita berpikir, ingat sekali satu hari saya kumpulkan pada orang besar di Sudan. Dia hanya pagi waktu itu dia pakai kafe, baru kafe. Kemudian di papan tulis dia tulis kalimat satu saja, al-bikru dalam bahasa Arab, buat besar-besar. Kenapa saya tulis besar kata dia? Supaya kalian ingat kemana-mana, kalian pernah saya ajarkan untuk berpikir. Dibagi kasih. Kemudian dia mengatakan silahkan duduk dengan diri masing-masing dan berstatus selama 10 menit. Kita diri 10 menit masing-masing tes. Berapa kamu dapat? Ada yang 1000, ada yang 500, ada yang 300. Coba bayangkan 10 menit bisa ribuan pikir. Bagaimana kalau kita bagi nunggu mobil pikir, bagi nunggu antrian pasien pikir, bagi pikir, bagi ngapain pikir, pikir, pikir. Juga dalam mobil pikir. Kenapa? Kalau ada apa-apa kita harus meninggal dalam keadaan pikir. Yang repot di mobil apa? Mempunyai apa? Membuka atau sesuatu lalu misalkan ketika ada apa-apa terjadi ditakdir justru yang keluar bukan bagian hari itu. Pernah terjadi orang kecelakaan ketika ditakdir bukan bagian hari itu. Dan buat bahasa Inggris itu ternyata lirik lagu dari Michael Jackson. Alasnya itu lebih baik kita berpikir dan berpikir dan berpikir. Ini saya sering mengucapkan tidak ada yang namanya gelas yang kosong. Yang ada adalah gelas yang diisi air atau gelas yang diisi udara. Tidak ada yang namanya hati kosong, yang ada hati yang kita isi dengan Allah melalui pikir atau hati yang kita biarkan kosong di syaitan. Maka tidak berpikir, syaitan otomatis mengisi hati. Bila dari yang terbuka-buka, ila nasdahun ta'ud minas syaitan, agar kalau berjauh. Jadi kalau merasa digoda syaitan, langsung berpikir, maka ketika itu, mereka melihat kesalahan-kesalahan. Yang repot berbuat salah tanpa sadar salah. Mereka itu tidak bisa bertaubat orang yang merasa salah. Tapi yang baik adalah berbuat salah, berpikir, sadar dengan kesalahan, kemudian bertaubat atas kesalahan. Di sini seluruh yang dilahirkan pasti digoda syaitan. Kemudian pada akalah pada Allah anak. Kalau dia sudah berakal yang baik, kemudian berpikir kepada Allah, karena apa? Karena setannya menjadi menjauh. Jika wakala atau lupa digoda. Jadi selama kita ingat tidak digoda. Oleh karena itu sifat syaitan dalam surat An-Nahl adalah al-hamnan. Apa itu hamnan? Kalau kita berpikir dia kabur. Tapi dalam terjemahan bahasa Indonesia berlindung dari syaitan yang tidak terlihat. Saya kira ya kalau tidak terlihat kurang serampah. Karena itu adalah kalau kita berpikir dia kabur. Insyaallah hamnan. Kemudian ada yang mengawal lah di sini Al-Qur'an dan ayat ayat ini dalam Al-Qur'an sebelah kali sore tentang perbandingan orang yang berpikir dengan tidak seperti yang hidup dan mati. Ibadah termudah padahal dia adalah ibadah paling agung, paling akal dan mulia yaitu sekarang cara berpikir, berpikir disuruh. Ada dua konsep. Konsep pertama, cara berpikir harus seperti yang pernah Rasulullah lakukan. Maka konsep ini akan melihat cara berpikir baru semuanya tidak boleh. Kalau tidak disebut bid'ah. Yang kedua, cara berpikir terserah. Kalau Rasulullah nyuruh berpikir, Allah nyuruh berpikir kapan saja, di mana saja, dan dengan cara apa saja. Jadi dalam usul fikih disebutkan bahwa amr itu fikul fil hal. Hal itu mencakup tiga, cara, di mana, dan kapan. Waktu, cara, kemudian tempat. Nah, bagi yang mengatakan segala yang tidak dilakukan Rasulullah adalah tidak boleh, terutama dalam ibadah, maka tadi kasusnya setelah berjamaah berzikir, setelah sholat, kan tidak pernah berzikir berjamaah. Tidak boleh. Haram, bid'ah. Yang kedua, kan tidak disuruh. Cara kita sholat kita. Kadang terdapat ayat hadis menyuruh kalau kita tahu kita beribadah cara kita sholat. Ternyata yang meminatkan pun, jadi ada yang sering meminatkan. Zikir setelah sholat, bid'ah. Bahasa bid'ah. Tapi yang menarik di Mesir, saudara kita yang sering meminatkan, ketika ditanya, kenapa Anda mendukung penggulingan Presiden Al-Mursi, Muhammad Mursi? Jawaban mereka begini, ini meminatkan, Partai Nur. Jawaban mereka, kami sebelum memutuskan, kami sudah beristikharah berjamaah. Tenang. Kenapa? Rasulullah pernah istikharah berjamaah. Mereka istikharah berjamaah. Yang sering membid'ahkan pun dengan konteksnya pun kena bid'ah. Tidak ada istikharah berjamaah. Yang kedua, bid'ahnya gimana? Kalau dalam hal yang terharap atau wajib, ya tidak ada istikharah. Maka tidak usah sungguh istikharah. Istikharah itu yang kita nak tahu gimana baik atau misalnya kalau sholat pasti baik, kalau dilarang pasti jelek. Nah, ini subhanallah yang sering menjumahkan kita, orang lain bid'ah terus, dia sendiri itu bid'ah, berarti konsepnya tidak benar. Ini benar. Sholat berjamaah berjamaah itu bisa-bisa. Mereka melakukan lebih parah lagi istikharah berjamaah. Tapi memerasa bahwa itu bid'ah. Jadi bid'ah adalah yang kami lakukan tidak bid'ah, yang orang lain lakukan bid'ah. Kan tidak benar terus. Ada yang mau bicara sedikit, ada dengan lisan, dengan hati. Namun yang paling baik, pikir itu dilakukan dengan lisan, diikuti artinya dengan hati, terdengar oleh. Maka ketika sholat akan sangat berbeda ketika kita sholat bacaan zikir kemudian terdengar oleh telinga dengan ketika sholat kita baca tidak terdengar telinga atau hanya sekedar menggerakkan. Dan yang tidak boleh mulut tidak bergerak, harus bergerak. Tapi kalau kita melakukan zikir terdengar oleh telinga kita sendiri ini bergerak, hati memuji makna itu pun. Nah, dengan pikir seperti ini, kalau cuma pikir dalam satu perjalanan itu bergerak sebetulnya. Namun yang lebih baik adalah bibir bergerak, telinga mendengar, arti diikuti oleh hati. Ini masalahnya, boleh tak pikir dengan hati? Apabila dilakukan dalam syarat, maka syaratnya tidak sah. Pikir dengan lisan dan hati lebih baik dari pikir dengan lisan saja atau dengan hati. Jadi kalau dalam sholat, mulut harus bergerak mengikuti ucapan, kemudian hati juga. Ini tinggal saya membaca Al-Quran. Saya kan tidak belum mengucapkan apa membaca Al-Quran. Mana yang lebih baik, membaca Al-Quran dengan suara atau membaca Al-Quran dengan hati saja? Oh, banyak orang tidak pakai hati karena sebagian orang yang memahami arti ayat Al-Quran akan terganggu memahami makna ketika membaca ayat Al-Quran. Nah, masalahnya membaca Al-Quran dengan suara sibuk dengan tajwid. Kalau ingin dapat makna biasanya dapat suara sendiri. Oh, ini maknanya. Oh, kecuali yang sudah sering mengulang dan hafal itu lalu bisa menggabungkan antara suara dan makna. Maka ini pertanyaan mana yang dia hafal? Apakah berpikir dengan suara atau tidak? Ya, sebetulnya lihat situasi. Kalau memang membaca dengan tidak dengan suara terganggu oleh syaitan kan lebih baik. Kalau memang membaca tidak dengan suara lebih bisa memahami makna, lebih baik pakai tidak pakai suara. Jadi kemudian bacaan zikir ada dua, ada yang makhluk, ada yang tidak makhluk. Nah, apa makhluk? Terdapat riwayat hadis dari Rasulullah. Apa yang tidak makhluk dibuat oleh manusia biasa selain Rasulullah yang dimakan di bulan puasa? Ada orang memakan ketika mau buka puasa kita baca apa? Allahumma lakum wa bima antum wa anta aqrabukum. Enggak boleh zikir tidak terdapat riwayat dari Rasulullah. Yang boleh sesuai dengan hadis saja. Ini masalah. Padahal dalam hukumnya bacaan zikir itu ada dua. Pertama yang makhluk, kedua yang dibuat oleh manusia. Bagaimana? Ini yang makhluk. Tahdil, tasbih, tahmid, tahdil. Yang tidak makhluk sebetulnya apa hukumnya? Ya boleh-boleh saja selama memang tidak ada yang makhluk atau berbantah dengan yang makhluk. Doa makan, bismillah, tak boleh, yang lain. Bismillah, sama Ar-Rahman, Ar-Rahim, juga tak boleh. Karena hadisnya cuma bismillah. Nanti kalau diikuti, mereka sendiri akan mengatakan hal. Maka jilakan. Allahumma Allahumma Rasulullah, waqina adzab. Tak boleh, yang sunnah bismillah saja. Al-Mahrib, hari Sabtu. Ketika pengajian ada saat maaf tolong ada mayit yang mau disolatkan berdiri saya. Ketika itu saya lihat yang membawanya yang tidak biasa mengarang segala sesuatu tak boleh kecuali yang diriwayatkan. Okay. Jadi saya jadi imam selesai sholat mereka ingin minta doa. Saya nggak mau minta ada doa. Jalan. Kenapa? Tidak ada riwayat sebelum doa. Kan direkam pun sholat doa, sholat selesai. Sebelumnya nggak ada sambutan, nggak ada apa-apa. Setelahnya nggak ada apa-apa, ampun deh. Kalian sama satu sama lain, nggak. Karena memang pacarnya bukan sholat tidak dilakukan, tidak. Boleh. Namun yang menarik ketika itu, ketika selesai di tempat jenazah, mereka ingin meminta doa, didoakan saat itu. Naik ambulan. Kira jalan. Jadi tidak selamanya tidak dilakukan selamanan dan upaya. Jadi di sini dikira doa makhluk yang diriwayatkan oleh Rasulullah yang dua. Dan tidak selamanya harus makhluk, silakan berdoa selama doanya baik. Silakan berzikir selama zikirnya tidak mengandung syirik. Kan kaidah dari Rasulullah itu satu saja. Dengan maknanya tidak mengandung syirik dan silakan. Apa diri yang paling akal? Jangan baca Quran. Maka ketika tawaf yang lain pada sibuk pegang seperti itu, ada teman baca Quran boleh boleh membaca. Dalam tiap hari berdiri dengan Al-Quran sehingga ia lupa berdoa kepadaku, aku akan memberi hal yang paling baik yang diberikan kepada orang yang meminta terutama salam Allah dibanding yang lain seperti pertolongan Allah dibandingkan hamba. Ini kalam berdoa berarti perbandingannya antara Allah dan hamba. Maka disebutkan itu ada orang baca Quran terus lupa berdoa, maka Allah akan memberikan yang baik dari yang pernah berdoa. Dan cuman Allah dulu orang tua kita keseringan baca Quran dan mengajar hafal. Tiga hari hafal. Tahu-tahu meninggal sudah hafal semua. Jadi untuk Quran buat dari hafal baca ringan. Kalau mau baca, kalau mau hafal satu surat-surat pendek, mau tak kalau susah menghafal, mau dari hafal. Dibaca aja teman-teman. Ambil kertas baca satu kali. Apa sendiri? Jadi yang paling akal adalah subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allah. Kita lewat ini karena waktu. Kalau zikir yang akal menurut situasi sesuai yang diajarkan, misalkan pagi hari ini itu di akal. Setelah suruh dikitnya ini itu yang lebih afdal. Suruh makan dikitnya ini itu yang lebih afdal. Jadi ada dikit-dikit yang situasi khusus. Maka dalam situasi-situasi tersebut dikit yang disebutkan oleh Rasulullah lebih afdal. Lebih afdal. Setelah sholat apakah Quran atau dikit yang diajarkan? Dikit yang diajarkan. Mau dirangkai ya. Yang menarik ada fenomena wirid. Jadi wirid itu berjanji untuk melakukan pikir dengan jumlah dan sebagainya diri. Di sekarang ada namanya model one day one juice. Dia mengatakan bi'ah subhanallah itu perwujudan dari yang bernama wiri. Wiri itu apa? Misalkan saya berjanji setiap hari satu juz, itu wiri. Wiri Quran. Saya berjanji setiap sholat sekian baca, wiri. Oleh karena itu biasanya kenapa pakai wiri? Karena manusia kalau tidak diprogram nggak mau. Jadi ada orang sholat saya tidak punya waktu baca Quran. Sebetulnya bukan tidak punya waktu, tidak diprogram. Apa itu program? Wirid. Jadi wirid satu juz satu hari. Kalau saya tanya kepada yang sufi, kenapa sih kalian melakukan bayat kepada saya? Itu sebetulnya kata dia bayat bukan bayat kepada saya. Bayat berpikir dengan jumlah dan tentu disebut wirid. Namun yang jadi masalah dari media rajin wirid, rajin zikir, setelah itu buka pengobatan alternatif. Kenapa? Jangan sampai berniat ibadah kepada Allah dengan tujuan mendapat ilmu-ilmu tertentu. Nah, itu apa? Saya sering mengatakan Rasulullah SAW mengobati orang tapi tidak pernah membuka pengobatan alternatif. Dikir dengan yang tidak makmur, sebenarnya dikir buta boleh-boleh saja. Jadi sahabat itu boleh saja, tapi yang dari makmur lebih baik. Jadi silakan saja membuat doa-doa tertentu yang tidak dikir-dikir tertentu yang tidak baik. Ini ingat saja, silakan kalau ada dikir yang dibuat oleh siapa saja silakan. Memang kalau diakbar yang lebih makmur dari waktu. Ini sedikit, sedikit. Apa hubungnya misalkan menambah sayyidina? Kan Rasulullah tidak pernah sayyidina. Orang sekarang ada sayyidina. Maka hubungnya dilihat apa hubungnya menambah zikir yang maksud. Yang pernah saya sebutkan ada seorang mengatakan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa hubungnya nambah Arab? Jangan sampai dijawab waalaikumsalam warahmatullahi tambah tangalah obarokat. Karena yang menjawab tidak mau pakai tang. Akhirnya dia tambah lagi tambah tangalah obarokat. Kemudian yang lain menjawab lagi waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh warahmatullah pakai tangalah atau tidak pakai tangalah obarokat. Iya. Apa hukumnya menambah seperti itu? Ini menambah zikir yang disyariatkan dalam sebuah sholat diperbolehkan dengan syarat berikut ini. Makna zikir tersebut tidak mengalami kekurangan, tidak diketahui bahwa Allah menghendaki zikir tersebut dengan lafaznya tanpa ditambah maknanya sesuai dengan yang maksud, tambahan dengan kesesuaian tambahan yang disyariatkan lagi. Kenapa azan tidak ada tambahan? Asyhadu anna Sayyidina Muhammad Rasulullah kan ada. Kenapa syahadat ada tambahan? Karena ada indikasi tidak boleh ditambah. Kenapa ilmu Umar nambah zikir ketika kalbiah? Karena ada tidak ada indikasi dilarang. Oleh karena itu bagaimana hukum nambah? Sederhana. Kalau tidak ada indikasi tidak boleh ditambah, maka tidak boleh. Kalau tidak ada indikasi tidak boleh ditambah, boleh. Yang jadi masalah Sayyidina termasuk yang boleh ditambah. Satu bilang belum boleh, satu bilang boleh. Maka ada yang pakai Sayyidina, ada yang tidak. Namun Ibnu Taimiyah saya lihat mengatakan dalam pembukaannya buku Majmu'ul Fatawa pakai Sayyidina. Berarti pakai Sayyidina boleh di luar sholat menurut Ibnu Taimiyah. Di dalam sholat boleh tidak pakai Sayyidina. Dikir tambahan di rumah, labbaik, labbaik, sa'atik, wa sa'atik, wa sa'atik, wa sa'atik, labbaik. Dan yang menarik lagi, para sahabat membuat sikap salawat tidak sesuai dengan Rasul. Oleh karena itu menambah sedikit sebetulnya boleh saja selama tidak ada isyarat tidak boleh ditambah. Ada yang melarang, namun saya kira ini yang ingin saya sampaikan pada siang hari ini karena ini agak panjang. Ini hukum mengalaskan zikir, hukum mengalaskan zikir yang kayak tadi dijulit oleh imamnya. Kemudian bagaimana berkumpul dengan zikir pada dasarnya yang mengatakan tidak boleh dengan prinsip tidak dilakukan berlumpok, yang mengatakan boleh dengan prinsip selama baik dan tidak ada larangan lakukan saja. Yang menarik ketika imamnya tidak berzikir dengan baik, makmumnya tidak pernah bisa berzikir. Maka Imam Syafi'i dalam tangannya selama bermaksud mengajarkan zikir berjamaah dan keras silakan saja. Yang terjadi di kita ini udah nggak ngerti apa yang dibaca, bahasa Arabnya nggak terlalu paham, dilarang berzikir karena akhirnya nggak ada yang berzikir. Maka saudara beliau harus marah sekali ketika disebutkan bahwa zikir berjamaah seperti itu bina, marah. Jadi masalahnya adalah beda konsep. Kalau dalam soal maksud ini yang disampaikan pada siang hari ini, mudah-mudahan masyarakat kita jelas karena ini makmuloh kita berzikir kepada Allah bukan untuk mencapai satu ilmu atau yang lainnya, tapi kita berzikir kepada Allah agar kita selalu bisa taat kepada Allah dalam kehadiran kita. Daripada hal-hal yang tidak baik, kita kita berzikir. Paling tidak kita bisa menjamin bahwa kita meninggal dalam keadaan berzikir kepada Allah. Allah malam soal. Selain apa ada sesi pertanyaan? Silakan kalau ada pertanyaan, mohon. Katanya ada orang berpikir sampai 1500. Berpikir itu kan sebenarnya yang tidak ada. Yang penting kuantitasnya atau kualitasnya. Sebenarnya walaupun itu mengusahat, katanya saya tetap kayak mengklam. Ini menurut penilaian saya, kelemahan umat Islam itu karena tidak mengerti apa yang dia baca, apa yang dia artikan. Mereka tidak mengerti apa itu Al-Quran karena mereka terbiasa dengan bahasa Arabnya. Begitu dari kira-kira mengembang orang-orang Muslim itu atau menyimpang dari Al-Quran itu tidak mengerti. Apakah kualitasnya penting atau kualitasnya itu dia yang bahkan ibu hebat dalam dalam ayat kedua kronologi berlintas nikah dalam hal ini yang paling baik adalah secara kualitas dan kuantitas. Dan kenapa dia menargetkan 1000? Kadang-kadang kalau tidak ditarget seadanya saja. Yang kedua, kalau memang tidak di masalah kualitas kuantitas, memang dalam hal ketika disebut berpikirkan dengan banyak, sebetulnya dua sisi ini disebutkan, yaitu kualitas dan kuantitas. Silakan memperbanyak pikir dan tidak ada wacana waktu itu ketika ada sesuatu bahwa ada orang berpikir tidak mengerti. Maka Imam Syafi'i pernah mensyaratkan khutbah Jumat wajib pakai bahasa Arab. Mungkin bagi Imam Syafi'i tidak pernah terlintas dalam benaknya ada orang muslim tidak tahu bahasa Arab. Kenapa? Islam masuk ke Mesir, bahasa Mesir habis. Islam masuk ke Jazair, Jazair habis bahasa Azam yang aman diri yang habis. Kemudian masuk ke Maroko, berubah di bahasa Arab. Masuk ke Maghrib, masuk ke bahasa Arab, menguasai daerah-daerah tersebut. Pakistan misalnya bahasa Arab. Yang menarik masuk ke Indonesia, Islamnya masuk, dulu pernah juga Arabnya masuk, tapi sekarang Arabnya tertinggal. Emang pikir maaf, seharusnya Islam masuk itu bersama bahasanya. Dan yang kita katakan tidak berbahasa Arab atau tidak mengerti bahasa Arab sering banyak permasalahan dalam beribadah. Akhirnya kita hanya percaya dengan tulisannya tanpa Quran. Oleh karena itu Quran yang dibaca di Indonesia biasanya terjauhkan dari maknanya. Akhirnya bagaimana mencintai Quran menulis Al-Quran? Bagaimana mencintai Al-Quran? Akhirnya lomba mengangkat kaligrafi Al-Quran. Memang itu baik, namun harus dikembangkan menjadi memahami Al-Quran, mentadaburi Al-Quran, mengamalkan Al-Quran. Memang benar, kita ini agak aneh kondisinya. Islam yang masuk ke Indonesia bahasa Arabnya tidak Allah. Ini yang lain Allah. Saya kira ini yang saya sampaikan. Sekali lagi, mudah-mudahan bab ini membuat kita ingat kepada Allah. Walaupun kata masuk pikir adalah mengingat, bukan menjadi lupa. Allah SWT. Bila itu berhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.